Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, adik-adikku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kami sayangi, yang seharusnya memberikan materi malam hari ini adalah Ustadzuna Al-Fadhil Abdul Hasan As-Sidawi, karena beliau ada jadwal mengisi di luar kota, maka kita manfaatkan waktu kosong beliau untuk mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu pasal terkait dengan adab ya dan etika dalam hak-hak sesama muslim, kemudian tetangga, kemudian barakallahu fikum budak atau hamba sahaya. Adapun berikutnya kita akan mendalami dengan orang yang lebih dekat lagi hubungannya terhadap kita, yaitu keluarga, kerabat, sanak, famili, handai dan tolan. Apa saja hak-hak mereka, maka mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, faslun fi huquqil aqaribi warrahimi. Pasal terkait dengan hak-hak kerabat dan rahim keluarga kita. Wa amma hukukul aqaribi warrahimi fa fil hadithi sahihi min riwayati Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala. Maka disebutkan di antara hak-hak kerabat dan keluarga kita dalam hadis yang sahih dari Aisyah ummahatul mukminin, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arshi taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Nah, ar-rahim bergelantungan pada arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis yang seperti ini barakallahu fikum, harus kita pahami ya sebagaimana zahirnya. Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya untuk merubah, memvisualkan sesuatu yang bersifat maknawi, sesuatu yang bersifat abstrak, ya, memiliki wujud yang bisa kita lihat. Sebagaimana dalam hadis barakallahu fikum, seseorang di alam kuburnya, di mana amal soleh dia datang menemui dan menemani, ya kan? Kalau orang yang biasa melakukan kebaikan, maka teman dia di alam kuburnya adalah tayyib, iya, wujud orang yang tampan, rupawan. Nah, dan mengatakan aku adalah amal baikmu ketika di dunia. Kalau amalannya jelek mayoritasnya, maka yang akan menemaninya adalah orang yang buruk rupanya dan mengerikan. Itu amalan sesuatu yang apa? Maknawi, abstrak, tapi dengan kekuasaan Allah bisa Allah visualkan, bisa Allah wujudkan dalam bentuk barakallahu fikum materi. Nah, sebagaimana juga barakallahu fikum kematian, ya, nanti pada hari kiamat yaumul akhir, ketika ahlu surga telah masuk ke dalam surga, ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, artinya pengadilan sudah selesai, masing-masing sudah menempati tempatnya, maka akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing kibas, kambing domba, ya, nah, amlah yang memiliki warna corak hitam pada bagian tubuhnya. Kemudian kematian tadi disembelih di sebuah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Nah, maka dikatakan kepada ahli surga, hai ahli surga, kalian tahu apa ini? Ahli surga langsung mengatakan, itu adalah kematian. Ditanyakan kepada ahli neraka, hai ahli neraka, kalian tahu apa ini? Ahli neraka juga paham, itu adalah kematian. Kemudian disembelih. Nah, ya, tayyib. Jadi, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memvisualkan, untuk memberikan wujud materi pada sesuatu yang bersifat abstrak atau maknawi. Nah, seperti rahim. Rahim itu adalah hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan kerabatnya. Ya. Digambarkan ar-rahim, dia akan bergelantungan pada arsy-Nya Allah. Menunjukkan bahwa ar-rahim itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Barakallahu fikum. Iya. Karena barakallahu fikum, segala sesuatu yang ada di bawah naungan arsy itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan agung di sisi Allah. Seperti malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, barakallahu fikum, ada 8. Itu adalah malaikat yang paling utama dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan. Nah, begitu juga hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, mereka mengatakan adalah arsy, ya. Nah, hari di mana semua orang merasakan panas yang luar biasa, ada 7 golongan yang mendapatkan naungannya. Jadi segala sesuatu yang berada di bawah naungan arsy itu perkara yang mulia dan agung di sisi Allah. Maka demikian juga ar-rahim. Ya, ikatan kekeluargaan itu sangat-sangat mulia di sisi Allah. Sangat-sangat berharga. lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi manusia yang hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara harta, hanya gara-gara warisan yang menyebabkan hubungan dia dengan saudaranya, dengan keluarganya menjadi retak, menjadi hancur berkeping-keping, adalah manusia yang sangat bodoh. Ya, dia menukar hubungan kekeluargaan tadi dengan hanya uang ratusan juta mungkin, ya, atau miliaran. Nah, tayyib. Dan itu wakil terjadi. Ya, sudah waktunya bagi warisan, rumah orang tuanya dijual, tinggal nunggu bagi-bagi. Ya, orang satu ini yang diberikan amanah untuk ngurusi pembagian warisan, kabur. Menggondol uang 2M. Nah, ya kan? Tapi jatah saudaranya, jatah saudarinya, jatah ibunya, atau jatah bapaknya, dia bawa kabur untuk senang-senang. Ini orang yang sangat bodoh. Hanya gara-gara uang 2 miliar, makan sumpah serapah dari keluarga. Bodoh. Ya, nah, uang 2 miliar itu barakallahu fikum enggak akan lama, enggak akan berkah. Uang hasil kayak gitu enggak akan berkah. Cepat habisnya. Orang yang kayak gini karakternya mesti uangnya itu enggak akan lengket, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi satu hal yang sangat penting antum pahami, hubungan keluarga, hubungan darah kita, ya, itu sangat bernilai. Jangan sampai antum putuskan, antum hancurkan hanya gara-gara dunia. Nah, sangat-sangat tidak sebanding. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Di sini Ar-Rahim berkata, dia bisa berbicara. Dia mengatakan, barang siapa yang menyambung aku, maka akan Allah sambung dia. Artinya orang yang berusaha merekatkan kembali, yang namanya wasola itu kan dari sesuatu yang diputus, ya kan? Nah, diputus kemudian disambung. Jadi orang yang berusaha merekatkan kembali hubungan keluarga yang sudah pecah, ya, yang berusaha menyatukan kembali hubungan keluarga yang sudah terputus, akan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Allah. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya ini, wasalahullah, Allah akan sambung dia. Jadi segala urusannya itu mesti nyambung. Ya, segala kebutuhannya mesti lancar. Nah, itu orang yang berusaha menyambung. Maka akan mendapatkan ganjaran apa? Urusannya lancar. Dunia, akhirat. Barakallahu fikum. Nah, dan sebaliknya, orang yang memutus hubungan keluarga, entah dia yang pertama kali memutus, atau dia yang tidak mau menyambung. Ya. Nah, kalau yang pertama kali memutus ya tadi, dia termasuk pihak yang zalim, menyakiti saudaranya, menyakiti keluarganya dengan membawa lari harta warisan. Barakallahu fikum. Na'am. Atau ya, membawa lari harta saudaranya. Nah, jadi saudaranya punya mobil, dijual sama dia buat apa? Judi online. Ya, atau buat barakallahu fikum usaha narkoba. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, dia memutus hubungan tadi. Ya. Atau dia adalah pihak yang barakallahu fikum diputus hubungannya, tapi keluarganya berusaha untuk berbaikan, berusaha untuk berdamai, tapi dia ingin tetap putus hubungan. Ya, nah sebaliknya, di sini dia pihak yang menzolimi, pihak yang dizolimi. Ya, kalau tadi kan yang menzolimi, yang membawa kabur harta saudaranya, barakallahu fikum, tayyib. Kalau yang kedua, dia yang dizolimi, yang hartanya dibawa kabur. Nah, kemudian salah satu dari kedua belah pihak ada yang berusaha untuk berdamai, berbaikan. Ya, entah barakallahu fikum dia menyesali perbuatannya, minta maaf, siap untuk dihukum, bahkan dipidanakan. Ya, dia serahkan urusan tadi kepada saudaranya. Nah, abang, aku minta maaf selama ini aku telah berbuat salah. Ya, nah, aku minta maaf, halalkan dunia dan akhirat. Terserah abang, aku mau diapain. Ya, mau abang bawa kerana hukum, mau abang penjarakan aku, silahkan. Yang penting satu yang aku mohon, hubungan kita jangan abang putus. Nah, ya. Aku menyadari betapa beratnya hidup ini, betapa tidak berkahnya kehidupanku ketika aku memutus hubungan dengan keluarga. Nah, lebih baik aku masuk penjara daripada hidup merana di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, kita yang memahami keutamaan orang yang menyambung, ya harus berlapang dada. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikum liyaum. Apalagi kalau saudara kita sudah pasrah, ya sudah benar-benar sadar, sudah benar-benar taubat, barakallahu fikum, ya sudahlah. Nah, keutamanya sangat besar bagi kita untuk apa? Memaafkan dan menyambung kembali hubungan tadi. Gitu ya. Nah, merasa jengkel, rasa mangkel, rasa dongkol, barakallahu fikum, tayyib, dibuang jauh-jauh. Nah, ya, tayyib. Mobil kita yang dibawa kabur sama dia, barakallahu fikum, ya anggap saja sebagai sedekah, anggap saja sebagai tabungan kita. Yang penting saudara kita satu ini sadar, tobat, berusaha jadi orang yang baik. Barakallahu fikum. Nah, maka akan Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya. Nah, dia hilang satu mobil Avanza, akan Allah ganti yang lebih baik. Dapat Innova. Dapat Alphard. Ya, barakallahu fikum. Nah, usahanya menjadi berkah insyaallah. Wa fi haditsin akhar min afradil Bukhari, disebutkan juga dalam hadis yang lain dari riwayat afradul Bukhari, laisal wasilu bil mukafi. Ini diperjelas lagi oleh beliau yang namanya wasil itu seperti apa. Kata Nabi, bukanlah orang itu dikatakan sebagai wasil, menyambung, kalau dia hanya mukafi, ya, membalas dengan balasan yang setimpal dari perbuatan keluarganya. Artinya, orang itu kalau hanya sekedar menyikapi keluarganya seperti mereka menyikapi dia, itu namanya mukafi. Ya, kalau sanak familinya tadi mau mengunjungi dia, dia mau mengunjungi mereka. Tapi kalau sanak familinya tadi tidak mau mengunjungi dia, dia pun enggan mengunjunginya. Itu namanya mukafi. Dia hanya menyambung, dia hanya barakallahu fikum membalas, ya. Keluarga-keluarga yang memang baik hubungannya sama dia. itu standar, biasa dan wajar. Yang istimewa itu adalah al-wasil. Nah, walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang namanya orang yang menyambung hubungan adalah ketika diputus hubungan keluarga tadi, dia berusaha untuk menyambungnya kembali. Itu baru namanya wasil. Ya, ketika dari pihak keluarga sana yang barakallahu fikum memutus ya hubungan, yang menjauh, yang menghindar, nah, maka orang yang punya karakter wasil barakallahu fikum tidak tinggal diam atau menyikapi dengan hal yang serupa. Ya sana duluan yang menjauh, ya kita ya menjauh juga. Nah, sana duluan yang tidak mau menyambung, ya kita menyikapi dengan hal yang sama. Itu namanya mukafik. Tapi orang yang memiliki karakter yang bagus, mulia akhlaknya, nah, dia akan mencari cara bagaimana agar hubungan tadi terjaga. Ya, nah, walaupun tadi dia harus mengalahkan egonya. Nah, barakallahu fikum. Dia sebagai seorang abang, kakak, anak tertua, tapi dibegitukan sama adik-adiknya. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena dia ingin barakallahu fikum hubungan kekeluargaan tadi tetap erat, ya dia kalahkan egonya. Dia tidak mengatakan, saya ini anak paling tua. Harusnya kalian tahu. Nah, masa saya yang harus datang ke tempat kalian? Harusnya yang kecil-kecil itu datang sama yang tua. Jadi dia enggak mau mengunjungi adik-adiknya sebelum adik-adiknya mengunjungi dia. Nah, barakallahu fikum. Artinya dia bukan orang yang berjiwa besar. Ya, tapi kalau orang yang berjiwa besar, ya dia yang mengawali terlebih dahulu. Walaupun tadi, ya. Nah, ada orang yang komentar, antum kan anak paling tua, kok antum duluan sih ngunjungi adik-adiknya antum? Ya, nah, harusnya tuh mereka duluan ngunjungi antum. Nah, masalahnya mereka enggak paham dan tidak peka. Ya, nah, jadi ajari mereka bagaimana adab yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah, ya Anda yang duluan mengunjungi. Ya, nah, setelah Anda kunjungi baru mereka datang ke rumah antum. Barakallahu fikum. Enggak ada masalah. Dan enggak harus gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, yang terbaik adalah yang berusaha untuk menyambung. Barakallahu fikum. Nah. Qala wa fi haditsin akhar min afradi muslimin, disebutkan dalam hadis yang lain dalam afradu muslim, anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan, ini yang sering terjadi, asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, saya ini punya kerabat, punya keluarga, punya sanak famili. Saya berusaha untuk selalu menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutusnya. Ya, nah, hanya gara-gara kita orang miskin. Mereka malu kalau kita datang. Ya, nah, ternyata tadi family-familinya, dulur-dulurnya, atau bahkan saudaranya orang-orang kaya. Ya, nah, tayyib. Adiknya yang paling paling bungsu kerja di Pertamina. Ya, nah, termasuk direksi di sana. Barakallahu fikum. Nah, adiknya lagi yang di atasnya lagi, barakallahu fikum, tayyib, iya, kerja di PLN. Nah, jadi dia 5 bersaudara, barakallahu fikum, tayyib, 3 laki-laki, 2 perempuan itu kaya-kaya semua. Cuman dia yang miskin. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Akhirnya dia dikucilkan di keluarganya, disingkirkan. Gara-gara, ya, gara-gara dia melepas, barakallahu fikum, na'am, jabatan-jabatan duniawinya, semenjak dia mengenal dakwah, barakallahu fikum, dia tinggalkan. Ya, nah, dia ini dulunya sebelum kenal dakwah, adalah barakallahu fikum, termasuk, ya, nah, kepala cabang BI, Bank Indonesia, gitu ya. Nah, kaya dulunya, dia yang paling kaya di antara saudara-saudaranya. Tapi semenjak kenal dakwah, tahu itu kerjaan yang barakallahu fikum memiliki unsur riba, dia tinggalkan. Wah, itu membuat marah, ya, kecewa saudara-saudaranya. Abang, kenapa ditinggalin kerjaan kayak gitu? Orang berebut untuk dapat itu, abang tinggalkan. Nah, akhirnya dia disingkirkan sama keluarganya. Sehingga kalau dia datang gitu ya, nah, pakai motor Vespa bututnya, barakallahu fikum, teng terang teng teng teng teng teng terang teng teng teng teng gitu ya. Nah, ini mesti abangnya datang ini ya. Saya bilang sama satpamnya, suruh pulang itu orang ya. Nah, saya ini kakaknya bapak ini datang, suruh pulang. Dia bawa singkong untuk bapak. Saya ambil singkongnya, orangnya suruh pulang. Nah, saya ya, nah, jadi kata barakallahu fikum sahabat tadi, saya ini sudah berusaha untuk menyambung hubungan dengan keluarga saya, tapi mereka selalu memutus. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya selalu berbuat baik sama mereka, tapi mereka membalasnya dengan perbuatan buruk tadi. Ya, jadi kalau kita dikirimi hadiah keluarga tadi, nah, hadiah tadi dibuang sama mereka atau dilemparkan ke tempat sampah, barakallahu fikum. Nah, iya. Saya. Artinya dia sudah berusaha berbuat baik sama keluarganya, tapi malah disikapi jelek. Wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berusaha bersikap santun, lembut, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan bodoh tadi. Iya, nah, baik. Entah mencaci, memaki, menghina, barakallahu fikum, tayyib, baik secara verbal dengan ucapan atau tindakan. Nah, pokoknya diinjek-injeklah dia. Nah, sahabat ini tanya, gimana Rasul, kalau ada keluarga kayak gitu tuh gimana? Enaknya diapain? Nah, faqala, maka Nabi berkata, la in kunta kama kulta. Ini cerdasnya Rasul. Beliau tidak langsung memvonis keluarganya orang tadi. Tapi beliau kait dengan, kalau memang kamu seperti yang kamu gambarkan dalam ucapanmu. Paham ya? Nah, karena ada contoh kasus-kasus orang-orang yang playing victim. Artinya, dia itu sebenarnya adalah pihak yang berbuat jahat, berbuat zalim, tapi mengesankan dirinya seolah-olah dialah yang dizalimi, yang disakiti. Padahal dia yang menyakiti. Nah, untuk melegalkan, untuk mencari dukungan, nah, maka dia melakukan playing victim tadi. Ya, nah, mengesankan pada orang kalau dia itu yang dizalimi, kalau dia yang disakiti. Padahal sebaliknya. Barakallahu fikum. Nah, Makanya cerdasnya Rasul enggak langsung terima. Oh, berarti keluargamu tuh kayak gini enggak. Beliau katakan, kalau memang kamu seperti yang kamu ceritakan kondisimu, nah, itu cerdasnya Rasul. Jadi dari situ memberikan pelajaran kepada kita, ketika kita hanya mendengar dari satu pihak, dan kita diminta untuk memberikan hukum, maka jangan tergesa-gesa untuk memvonis pihak yang tidak kita dengar ucapannya. Paham ya? Kita hanya dengar dari satu pihak, yang ini lapor. Nah, Ustaz, keluarga saya itu gini. Tapi kita belum dengar, ya, pernyataan dari keluarganya yang dikatakan begini dan begini dan begini. Paham ya? Nah, maka kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan, oh berarti keluarga antum itu enggak bagus. Berarti saudara antum itu jelek. Jangan tergesa-gesa. Karena tadi bisa jadi orang ini playing victim. Ya, dia berbuat zalim, dia berbuat barakallahu fikum buruk, tapi apa? Mengesankan dialah yang dizalimi, dialah yang disikapi dengan buruk. Paham? Nah, itu harus peka seorang alim. Apalagi dalam masalah ini. Ya, dalam masalah lapor-melapor. Nah, Anda hanya mendapatkan info dari satu pihak dan tidak dari pihak yang lain. Orang yang bijak, ya, barakallahu fikum, imma, ada beberapa yang bisa dilakukan, dia minta datangkan pihak kedua. Saya tidak bisa kasih jawaban sampai antum datangkan pihak kedua. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Wa imma, seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi. Kalau memang gambarannya seperti yang kamu katakan, maka demikian. Paham ya? Nah. Kata Rasul, faka'annama tusifuhum al-malla. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Ma dumta ala zalika. Nah, baik. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kondisi kamu itu seperti ya menyiramkan cuka ya kepada mereka. Nah. Dan sedangkan kamu senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menghadapi mereka selama kamu bersikap demikian. Nah, jadi Rasul mengatakan, kalau ente menjaga konsistensi, selalu berusaha menyambung, maka apa? Kamu akan ditolong sama Allah. Jangan khawatir. Ada saat di mana kamu akan ditolong oleh Allah, ada saat di mana kondisinya akan terbalik. Mereka yang hidup susah, kamu yang hidupnya bahagia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan sedangkan mereka, selama mereka terus bersikap buruk seperti itu, maka seolah-olah kamu, tayyib, membuat mereka itu apa? Barakallahu fikum, semakin kecut ya, semakin masam kehidupannya. Nah, barakallahu fikum. Artinya jangan khawatir ya. Kamu akan mendapatkan kebaikan dan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah untuk berusaha bersikap baik dan menyambung hubungan dengan keluarga. Nah, jadi pantang menyerah. Ya. Nabi tidak mengatakan, ya sudahlah, kalau mereka kayak gitu ya sudahlah. Ya, antum enggak usah sambung lagi mereka, tidak. Tapi Rasul mengatakan, selama kamu terus berusaha, maka kondisinya seperti tadi. Kamu akan dibantu oleh Allah dan mereka yang akan mendapatkan kesulitannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, sehingga enggak ada kata untuk menyerah terkait dengan usaha kita menyambung hubungan. Barakallahu fikum. Tayyib. Hatta ketika sudah berbeda keyakinan. Ya. Nah, Islam tetap menganjurkan kita menyambung hubungan dengan kerabat dan keluarga. Nah, misal kita sama barakallahu fikum saudara atau paman atau la qadarullah sama orang tua itu beda keyakinan. Nah, iya. Maka mereka masih tetap mendapatkan hak qarabah rahim. Barakallahu fikum. Nah, ya, tidak kita putus ya. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala wal ma'na, makna hadis ini adalah annaka mansurun alaihim. Maksudnya kamu akan ditolong oleh Allah dalam menghadapi mereka. Jangan khawatir ya. Nah, kamu pasti ditolong sama Allah. Kamu pasti dibantu oleh Allah selama kamu berusaha berbuat baik kepada mereka. Wa qad inqata'a ihtijajuhum 'alaika bihaqqil qarabah. Dan akan terputus argumen mereka atas dirimu dengan hak qarabah. Artinya, andai kata masalah itu tidak selesai di dunia. Kamu sudah berusaha baik terus sampai meninggal. Entah keluargamu yang meninggal duluan atau kamu. Ya, sampai mati pun mereka tetap enggak mau membalas kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Maka nanti di akhirat, ya, ketika pengadilan akhirat, mereka tidak bisa punya argumen apa-apa di hadapan Allah. Mereka tidak bisa menuntut hak qaraba atas dirimu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu paling buruknya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau usaha tadi berhasil dengan keteguhan hati kita, dengan ketulusan kita untuk berusaha menyambung dengan keluarga, akhirnya mereka sadar. Nah, maka itu sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sangat-sangat menenteramkan hati kalau kita itu hubungannya baik dengan saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau hubungan kita dengan keluarga itu harmonis. Barakallahu fikum. Nah, kama yang qati kalamu man ya saffal mal wa huwa ar-ramadu al-har. Sebagaimana terputus ya ucapan seseorang yang barakallahu fikum disiram ya. Safa itu sako, artinya disiram. Al-mal maksudnya adalah pasir yang panas. Nah, orang yang disiram mukanya dengan pasir panas akan berhenti mulutnya. Akan berhenti ngomongnya. Barakallahu fikum. Artinya ya mereka tidak akan bisa ngomong apa-apa. Mereka tidak akan punya argumen apa-apa di akhirat kelak. Kamu sudah benar di jalur yang tepat. Andai kata memang tidak selesai di dunia. Barakallahu fikum. Mereka yang akan menanggung akibatnya. Wal ahadits fi dzalika katsiratun masyhuratun fi silatir rahim. Dan hadis-hadis dalam masalah seperti ini sangatlah banyak dan masyhur terkait dengan ya keutamaan bagaimana apresiasi Islam terhadap orang-orang yang berusaha menyambung hubungan dengan keluarga dan kerabatnya. Sangat-sangat dihargai besar oleh Allah. Barakallahu fikum. Nah. Wa fi huquqil walidain wa fi ta'aqqudi haqqil um. Apalagi kalau itu terkait dengan hak-hak kedua orang tua kita. Sangat ditekankan lagi bagi kita untuk menyambung. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Apalagi terkait dengan ibu kita. Nah, sehingga yang tersangkut masalah dengan kedua orang tuanya, barakallahu fikum, sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk barakallahu fikum mengalahkan ego kita, mengalahkan kesombongan kita, ya. Kalau sudah terkait dengan keridhaan kedua orang tua, itu adalah segalanya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Selama tidak ada kaitannya dengan barakallahu fikum keyakinan kita, selama tidak ada kaitannya dengan maksiat atau dosa. Ya, nah, maka kita berusaha keras untuk mencari ridhonya kedua orang tua, barakallahu fikum. Nah, apalagi ridhonya seorang ibu, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi yang punya masalah dengan kedua orang tuanya, jangan disimpan lama-lama, mumpung mereka masih ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau kita punya salah, membuat mereka kecewa, membuat mereka marah, sehingga sampai pada tingkatan barakallahu fikum, na'am, kita tidak diakui anak oleh mereka, sampai pada tingkatan kita dikeluarkan dari kartu keluarga, nah, saking marahnya, ya, nah, barakallahu fikum, maka ya, jangan kita melawan barakallahu fikum, na'am, jangan kita membangkang, berusahalah untuk mencari ridha mereka, menyambung hubungan kembali dengan mereka, barakallahu fikum. Nah, ya, sangat-sangat ditekankan terkait dengan menyambung hubungan dengan kedua orang tua, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita jawab pertanyaan saja.